Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Akan tetapi sebelum kita melanjutkannya, alangkah indahnya jika ada salah satu dari antum atau antunna menyebutkan kesimpulan pembahasan bab sebelumnya. Silakan melalui audio. Baik. Melalui audio. Silakan jika ada yang ingin menyimpulkan pembahasan yang kita bahas di bab yang lalu. Apa judul pembahasan yang kita bahas di pembahasan yang lalu? Perlu anda tunjuk batang hidungnya? Ya, silakan. Ini ada beberapa orang di Zoom. Silakan, ada yang ingin menyebutkan kesimpulan pelajaran di bab sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam bab yang baru? Assalamualaikum. Ada orang? Cek. Suara anda terdengar, teman-teman di Zoom? Waalaikumsalam Ustaz. Ahlan, tafadhal. Silakan. Silakan. Tentang zodiak Ustaz. Mengulang-ulang kajian lama tentang zodiak, sihir, jin dan sebagainya. Boleh volumenya di naikkan sedikit? Di antara kesimpulan pelajaran yang lalu adalah tidak boleh membaca mempercayai zodiak, begitu? Akhuna Abu Mursal, barakallahu fi ahsan. Baik, ini salah satu dari kesimpulan pelajaran yang lalu. Baik, masih adakah yang lainnya, ikhwan wal akhwat? Silakan. Saling mengulang agar majelis kita hidup, dan ini termasuk dalam kategori ata'awun 'alal birri wa taqwa insyaallah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, mudzakaratul 'ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kullih. Mengulang-ulang ilmu agama yang telah dipelajari itu pahalanya lebih besar daripada salat satu malam penuh. Nah, silakan. Masih ada yang lain yang ingin menyebutkan? Ya, minta tolong kaum jin, Ustaz. Apa tuh minta tolong kaum jin? Tidak boleh apa yang mereka tidak bisa, Ustaz. Taib, ya. Ada tiga ya. Ada tiga bentuk hukum memohon atau meminta bantuan kepada jin. Apa rincian tiga tersebut? Sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, begitu? Itu benar-benar kesimpulan yang singkat. Masih ingat rincian tersebut yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Yang anda bacakan dari kitab At-Tamhid Al-Qawlul Mufid pada pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat? Untuk menyampaikan dakwah. Ahsan, yang pertama meminta kepada mereka di jalan ketaatan untuk menyampaikan agama Allah, ya, ahsan ke kaumnya. Ini sesuatu yang dianjurkan sebagaimana Nabi memerintahkan jin yang telah menuntut ilmu kepada beliau untuk menyampaikan ilmu yang telah mereka dengar kepada Nabi, pada Nabi, dari Nabi, agar mereka menyebarkannya kepada kaumnya setelah itu. Baik, yang kedua, minta tolong, tapi yang karena ada sahabat kehilangan. Ahsan, dalam perkaramu mubah, dalam perkara yang mubah tanpa syarat-syarat atau tanpa menggunakan sarana yang haram ataupun yang syirik atau bid'ah. Ahsan, maka hukumnya mubah, hukum asalnya sebagaimana yang terjadi pada masa Umar yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an untuk memastikan kondisi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Naam. Yang ketiga, mana nih yang lain? Kok cuma dua orang yang menjawab? Hah, satu lagi, akhuna Abu Mursal Marsal. Bagus, Ustaz, energi. Ya, boleh. Silakan. Semakin banyak, semakin banyak pahala insyaallah. Ah, akhi Muhammad Fadli. Meminta wasilah, Ustaz. Minta wasilah. Menyembah kepada Allah. Ya ini dalam hal yang haram, ya. Dalam hal yang haram, ya, ditambah lagi apabila syaratnya harus melakukan kesyirikan, bidah atau maksiat, maka bertambah haram, masyaallah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Basurum nih yang belum terlihat, ya. Ya. Baik. Qala bab ma jaa fil nushrah. Bab seputar an-nushrah. Hukum an-nushrah. Apa itu nushrah dan apa hukumnya akan diterangkan setelah ini. Qala, kita bacakan matanya dulu. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pengobatan an-nushrah. An-nushrah. Beliau pun menjawab, hiya min amali syaitan. An-nushrah itu adalah perbuatan setan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Wa Abu Dawud wa qala su'ila Ahmad wa anha fa qala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullah. Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang nusyrah, beliau menjawab, Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, membenci semua ini. Dan kalimat membenci dalam keumuman bahasa para sahabat Nabi, ulama salaf, maknanya adalah haram karena mereka berbahasa dengan bahasa Al-Quran Al-Karim. Ya wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan kullu dhalika kana 'inda rabbika kullu wa kana sayhu 'inda rabbika makruha. Baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul bab li kitab at-tauhid. Sisi kesesuaian bab ini dibahas di dalam pembahasan tauhid. Lamma dzakara al-musannifu hukma sihir wal kahana, dzakara fi hadzal bab ma jaa fi an-nushrah لأنها قد تكون من قبل شياطين والسحرة فتكون مضاة للتوحيد. Karena setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan hukum sihir dan perdukunan pada bab-bab sebelumnya, maka beliau perlu menyebutkan pada bab ini hukum nusyarah. Karena nusyarah seringnya itu dilakukan dari pihak syaitan dan tukang sihir. Maka perbuatan nusyrah adalah perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, maka tepat dibahas di dalam kitab tauhid ini. Adapun an-nusyrah itu sendiri adalah naw'un, atau boleh an-nusyrah naw'un min al-ilaj war-ruqyati yu'alaju bihi man kana yadhun anna bihi man kana yadhun anna bihi massan min as-sihr. adalah suatu pengobatan atau baca-bacaan jampe-jampe ruqyah yang dilakukan untuk menyembuhkan, mengobati orang yang disangka, diduga terkena sihir. Sumiyat bidzalika li'annaha yanshuru biha anhu ma khamarahu min ad-da'i aw yukshafu wa yuzal. Dinamakan perbuatan tersebut dengan nusyarah. Nusyarah artinya penyebaran, ya, menyebarkan, ya. Karena ya, nusyarah tersebut dapat menghilangkan, menyebarkan penyakit yang telah menutupi orang tersebut, ya, dapat tersingkap dan dapat hilang, maka dinamakan dengan nusyarah, ya. Baik, su'ila anil nusyarah, beliau ditanya tentang nusyarah. Maksudnya adalah an-nusyaratu allati kana ahlul jahiliyyati a'malunaha, yaitu nusyarah, pengobatan, penyembuhan dari sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa itu yang dibangun di atas kesyirikan atau kebid'ahan. Maka Nabi pun menjawab, li'an hiya min amali syaitan, itu perbuatan setan. Kenapa Nabi berkata demikian? Terkait an-nusyarah yang ditanyakan kepada beliau dan dilakukan oleh orang jahiliyah di masa itu, li'annahum yanshuruna 'anil mashhuri bi anwa'in minas sihri wa istikhdamatin syaitaniyah. Karena pengobatan dengan cara nusyarah, an-nusyarah adalah pengobatan, penyembuhan dari sihir dengan menggunakan sihir, bahkan memohon bantuan kepada syaitan. Maka Nabi menjawab, hiya min 'amali syaitan. Nah, bukan berarti hukum menyembuhkan atau mengobati orang yang terkena sihir semuanya haram. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi itu adalah amalan syaitan, adalah pengobatan yang di dalamnya ada unsur syirik atau bidah, atau paling kecil, minimnya adalah perbuatan yang ada hal-hal yang melanggar agama. Dan pengobatan dari sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang dinamakan dengan nusyarah adalah pengobatan yang dibangun di atas sihir, unsur sihir dan permohonan kepada syaitan. Oleh karenanya Nabi menjawab, hiya min amali syaitan, itu merupakan perbuatan syaitan. Yakrahu hadha kullah ay an-nusyarata allati hiya min amali syaitan, yang dibenci, beliau membenci ini semuanya, Abdullah bin Mas'ud, maksudnya adalah nusyarah yang merupakan dari perbuatan syaitan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an 'ilaj al-mashhur 'an al-tariqati allati kanat ta'maluha al-jahiliyyah ma hukmuha. Fa ajaba sallallahu alaihi wasallam bi annahu min 'amali syaitan aw bi wasiyatatihi. Makna hadis di atas adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya tentang pengobatan sihir, mengobati orang yang terkena sihir dengan cara yang dilakukan oleh orang jahiliyah di masa itu yang mereka namakan nusyarah. Apa hukumnya? Nabi pun menjawab bahwa pengobatan nusyarah, pengobatan orang yang terkena sihir yang dinamakan nusyarah oleh orang jahiliyah di masa itu merupakan perbuatan syaitan atau menggunakan bantuan syaitan. Li'annahu yakunu bi anwa'in sihriyah wa istikhdamin syaitaniyah, karena di dalamnya terdapat unsur sihir dan menggunakan syaitan. Fahiya syirkiyah wa muharramah, maka pengobatan tersebut adalah pengobatan yang syirik dan haram. Ya, dengan jawaban ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita segala bentuk pengobatan yang di dalamnya ada permohonan bantuan kepada syaitan, ya, di dalamnya ada unsur-unsur sihir, ada unsur-unsur syirik, adalah pengobatan yang haram, ya. Dan bagi orang yang berakidah lurus, ya, dia akan insyaallah taala akan Allah bukakan pandangannya untuk menilai suatu pengobatan itu terdapat unsur syirik, ya, atau bidah ataukah tidak. Nah, contohnya misalkan apabila ada orang yang katanya pandai mengobati masyarakat, ya. Misalkan kalau istilah di sini di Aceh, ubat gampung, ya, nggak tahu kalau di Malaysia apa istilahnya, atau di Hong Kong, ya, atau yang antum di Jambi, pengobatan kampung, ya, ubat gampung. Tapi di dalamnya terdapat banyak unsur syirik. Contohnya, agar gatal-gatal ibu ini, penyakit ibu ini, atau bapak ini, atau anak bapak sembuh, hendaknya minggu depan pada hari Jumat, tanggal sekian, bulan ini, ya, bapak pergi ke kuburan keramat ini, dan sembelihkan seekor kambing atau seekor ayam yang berwarna ini dan itu di sana. Ini adalah syirik, karena menyembelih untuk selain Allah, mendekatkan diri kepadanya adalah syirik besar. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naam, ya. Allah, Rasulullah juga bersabda, La'anallah man dhabaha li ghairillah. La'anan Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Atau ada cara lain, biar bapak ibu atau anak bapak ibu sembuh, ambil air di daerah sana, yang mana air itu adalah air yang karamah, ikramat, air gaib, air keramat. Karena dulu di mata air itu mata air itu pernah didatangi oleh wali fulan. Beliau dulu mandi di air, di mata air tersebut, sehingga air itu karamah, keramat sampai hari ini. Ambil air itu, mandi dengan air itu. Nah, ini salah satu bentuk khurafat. Ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil ashghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i atau takdiril kauni, adalah syirik kecil. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, ma munasabatul hadith lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini yang membahas hukum nusyarah. Annahu dalla ala tahrim nusyrati allati hiya min amali syaitan wa hiya nusyratul jahiliyah. Karena hadis ini menerangkan kepada kita haramnya perbuatan nusyrah, dan beliau sedang mengangkat pembahasan nusyrah yang merupakan perbuatan syaitan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa itu. Qala ma yustafadu min al hadis. Faedah yang dapat dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Yang pertama, an-nahyu 'anil nusyrah 'ala sifati allati ta'maluha al-jahiliyyatu li'annaha sihrun wa sihru kufur. Hadis ini menerangkan kepada kita larangan melakukan pengobatan untuk orang yang terkena sihir agar hilang sihirnya dengan cara yang dilakukan oleh orang jahiliyah, dengan adanya unsur kesyirikan di dalamnya, dengan meminta bantuan kepada syaitan, atau melakukan ritual-ritual syirik seperti menyembelih ke kuburan fulan, ke kuburan alan, dan sebagainya dari unsur-unsur syirik yang disyaratkan oleh mereka yang dikatakan ahli di dalam mengobati sihir. Li'anna sihrun wa sihru kufur. Karena itu merupakan sihir, dan sihir adalah kekufuran. Dan telah kita bahas pembahasan sihir secara rinci pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kata Syekh, masyru'iyyatun su'alil ulama amma ushkila hukmuh hadaran minal wuku'i fil mahdhur. Hadis di atas menerangkan kepada kita anjuran bertanya kepada para ulama tentang agama yang tidak diketahui hukumnya. Ya, sebagai sikap hati-hati, waspada, supaya tidak jatuh ke dalam perkara yang haram yang dikhawatirkan tersebut. Seperti di dalam hadis ini, kata Jabir, ada yang datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang nusyarah. Maka ini menerangkan kepada kita pentingnya seorang bertanya kepada para ulama. Ya, dan walillahilham, di masa sekarang Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita sarana untuk dapat menuntut ilmu agama dan bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Akan tetapi budaya datang langsung kepada seorang yang berilmu ini hendaknya tetap dijaga, sebagaimana ini merupakan sunnah para salaf. Zaman dahulu para salaf itu berjalan dengan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan hanya untuk bertemu dengan seorang ulama, ingin menanyakan beberapa hal tentang agama. Seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sendiri, beliau pernah melakukan perjalanan satu bulan penuh ke negeri Syam untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Unais secara langsung, sekalipun beliau telah mendengarkannya sebelumnya dari selain Abdullah bin Unais, tapi beliau ingin memastikannya dan ingin mendengarkannya langsung dari mulut Abdullah bin Unais yang telah mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Abdullah bin Unais ya, tidaklah lebih afdal daripada beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Naam. Namun ya, para ulama menerangkan di dalam kitab-kitab adab, seorang penuntut ilmu agama hendaknya memahami dan mengindahkan dirinya dengan adab ya, di dalam bertanya dan menuntut ilmu kepada para ulama atau kepada para alim ya. Karena ada sebagian orang semangat bertanya tetapi tidak memperhatikan etika di dalam bertanya ya. Oleh karena di dalam kitab-kitab adab dibahas oleh para ulama ya, adab-adab yang hendaknya seorang penuntut ilmu agama menghiaskan menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut bersama gurunya. Bahkan mereka juga menulis adab seorang penuntut ilmu bersama kitab adab penuntut ilmu agama bersama kawan-kawannya dan seterusnya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh disebutkan di antara adab yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau suatu ketika datang ke rumah Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ingin menanyakan ilmu agama. Ketika beliau sampai ke rumah Zaid bin Thabit, fawajadahu qa'ila. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu rupanya sedang tidur siang, qailulah. Beliau pun menunggu keluar Zaid bin Thabit dari rumahnya dan tidak ingin membangunkan beliau yang sedang istirahat tidur siang. Begitu Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya ingin melakukan sholat zuhur, beliau mendapati Abdullah bin Abbas sedang tertidur atau sedang duduk di depan rumah beliau menunggu beliau keluar. Melihat demikian beliau terkejut, karena yang menunggu beliau di luar rumahnya sampai membuatnya berdebu, kotor dengan debu adalah sepupu Nabi SAW, adalah Ahlul Bait, seorang pemuda yang telah didoakan dengan keberkahan oleh Nabi, didoakan agar Allah pahamkan dia tentang agama dan Allah perdalamkan ilmu tafsir untuknya, seorang yang dikenal dengan keilmuan dan kecerdasan, dan nasabnya jauh lebih mulia daripada nasab Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Maka Zaid bin Thabit pun berkata kepada beliau, "Halla tursilu ilaina fa'atik." Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kamu harus datang ke rumahku? Kalau kamu ingin menanyakan sesuatu kepadaku, ada suatu kepentingan denganku, utuskan saja seseorang ke rumahku, biar aku yang mendatangimu. Lihat jamaah, bagaimana akhlaknya para salaf di antara mereka ya, saling memuliakan di antara mereka. Dan ini bukan basa-basi ya, mungkin kalau kita mengucapkan seperti itu basa-basi, omdu kata orang Jakarta ya, omong doang. Ya, ini serius. Zaid bin Thabit menyatakan, "Halla arsalta ilaina fa'atik, wa Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu tidak mengutuskan seseorang saja kepadaku, biar aku yang datang ke rumahmu? Jangan engkau." Beliau memuliakan Abdullah bin Abbas. Dan itu diucapkan serius oleh mereka, bukan sekedar omdo ya. Omong doang, bukan sekedar basa-basi lah. Abdullah bin Abbas pun menjawab, "Hakadha ulimna." Demikianlah kami diajarkan untuk memuliakan orang yang berilmu. Jawaban Abdullah bin Abbas. Allahu Akbar. Oleh karenanya para ulama itu berkah ilmunya, karena mereka benar-benar memuliakan ilmu agama. Yang diantara bentuk pemuliaan mereka untuk ilmu agama adalah beradab kepada guru-guru mereka ya. Tidak seperti sebagian para penuntut ilmu di zaman sekarang ya, semangat ya menanyakan ilmu kepada gurunya tetapi tanpa memperhatikan adab, tanpa memperhatikan waktu, tempat atau kondisi gurunya yang mungkin enggak nyaman dia ditanya hal-hal yang seperti itu di suatu kondisi yang menurutnya tidak tepat, atau di suatu tempat yang menurutnya kurang nyaman dia ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Naam. Apalagi sebagai penuntut ilmu agama bertanya kepada seorang guru bukan untuk mengetahuinya, tapi untuk mengujinya, untuk ngetes, atau bahkan untuk ya nyindir kawannya. Setelah gurunya menjawab, "Ustaz, ana sebenarnya udah tahu masalah ini, cuma untuk nyindir orang itu." Ini penuntut ilmu akhir zaman ya, penuntut ilmu akhir zaman. Allahul musta'an. Baik, kemudian kata penulis rahimahullahu taala, "Wa fil Bukhari an Qatadah." Ahlan wa sahlan akhi Basrum. Tumben sore ini terlambat bergabung. Sedang ngejar OPM kah? Sehat antum ya? Barakallahu fik. Akhi Basrum. Baik. Nampaknya belum. Baik. Qala wa fil Bukhari an Qatadah qultu li ibn al-Musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'akhadhu an imra'atihi ay yuhallu anhu aw yunashsharu. Qala la ba'sa bi innama yuriduna bihi al-ishlah fa amma ma yanfa' falam yunha an. Di dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, beliau seorang ulama tabi'in berkata, aku pernah bertanya kepada Ibn al-Musayyib, maksudnya Sa'id Ibn al-Musayyib yang merupakan ulama tabi'in di masa itu. Ada seseorang yang terkena sihir, dia dipelet sehingga ia dijauhkan dari istrinya. Dia dijauhkan dari istrinya, tidak bisa mendatangi istrinya, wala yasulu ila jima'iha, tidak mampu menggaulinya. Apakah boleh sihirnya itu dihilangkan atau dilakukan nusyarah untuknya, dia diobati dari sihirnya tersebut? Maka beliau menjawab, tidak mengapa, karena tujuan dari pengobatan sihir adalah menyembuhkannya. Fa amma ma yanfa'u falam yunha an. Kemudian beliau menerangkan kaidah, sesuatu yang memberikan manfaat itu tidak dilarang di dalam agama ini. Jawaban beliau ini adalah kata para ulama, untuk pengobatan yang tidak ada unsur syirik, bidah atau keharaman di dalamnya. Waruwi anil Hasan anhu qala la yahullu sihra illa sahir. Hasan al-Basri pernah berkata, sungguh tiada yang menghilangkan sihir kecuali tukang sihir pula. Nah, apa maksud beliau ini nanti akan diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan tentunya hal ini apabila dilakukan dengan cara-cara sihir dan syirik. Qala Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menerangkan tentang an-nusyarah. Kata beliau, nusyarah adalah halus sihri anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Wahia nau'an. Dan itu ada dua bentuknya. Ada dua macam. Yang pertama, halun bisihrin mithlih. Dia menghilangkan sihir tersebut dengan sihir yang serupa. Disihir oleh suatu tukang sihir dan kemudian membawa orang tersebut ke tukang sihir lainnya untuk menghilangkan sihir itu, atau membawanya kepada dukun, ya, dengan sihir yang serupa dengannya. Wahwa alladhi min amali syaitan, inilah yang dikatakan sebagai perbuatan setan. Wa alaihi yuhmalu qawlul Hasan, dan pengobatan seperti inilah yang dimaksud oleh Hasan al-Basri dengan ucapan beliau di atas. Fayataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitani bima yuhibbu fayabtulu 'amaluhu 'anil mashhur. Di mana tukang sihir atau pasien, ya, yang terkena sihir tersebut melakukan pendekatan kepada syaitan dengan sesuatu yang disukai oleh syaitan, apakah dengan menyembelih ke kuburan tertentu, ke tempat keramat, ya, pohon keramat, ataukah perbuatan-perbuatan lain yang disukai oleh syaitan, ya. Yuhibbu fayabtulu 'amaluhu 'anil mashhur, sehingga syaitan pun menghilangkan sihir yang telah dilakukannya tersebut kepada dari orang yang terkena sihir tersebut. Maka ini adalah cara yang haram, dan ini banyak didapati pada sebagian masyarakat kita. Ketika sebagian mereka terkena sihir, bukan diruqyah dengan Al-Qur'an, ya. Bukan diberikan air zam-zam, bukan dengan memakan 7 biji kurma an-najwa di pagi hari, ya. Bukan pula dengan diajarkan zikir-zikir yang dianjurkan, ya. Tapi justru dibawa kepada orang yang dianggap malim, dianggap berilmu, ya, dianggap orang yang saleh, ya, dengan tanda kutip, pada hakikatnya dia dukun, dia tukang sihir, ya. Dia pun diobati rupanya dengan cara-cara sihir lagi yang serupa dengan itu, ya, sehingga si pasien tersebut merasa sudah sembuh padahal sudah dimasukkan sihir yang lebih kuat lagi, yang sebagian mereka mensyaratkan, bahkan rata-rata di antara mereka mensyaratkan keluarga pasien untuk melakukan hal-hal yang itu merupakan bentuk syirik kepada Allah, seperti perintah mereka untuk menyembelih seekor hewan di kuburan wali fulan, menyembelih seekor hewan di bawah pohon keramat ini, ke laut dan sebagainya. Ini adalah perbuatan sihir, tidak boleh seorang melakukannya. Wasani, pengobatan Dari sihir yang kedua adalah an-nusyratu birruqyah wa ta'awudzati wal adwiyati wa da'awat al-mubaha fa hadza jaiz, adalah dengan cara meruqyahnya. Diruqyah dengan Al-Qur'anul Karim, diruqyah dengan zikir-zikir ya yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ta'awudzat membaca dibacakan kepadanya ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya dibacakan kepadanya doa-doa memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejelekan seperti wa'idzuka bi kalimatillahit tammah min syaitanin hamah wa min 'ainin lamah wa min syarri ma khalaq, pengobat-obat yang mubah atau doa-doa yang mubah fahadza jaiz, maka ini pengobatan yang boleh, bahkan dianjurkan. Naam, bahkan dianjurkan, dan telah kita bahas tentang ruqyah secara rinci pada pertemuan sebelumnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tarjumatu Qatadah biografi Qatadah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sanad riwayat ini bahwa beliau bertanya langsung kepada Ibnu Musayyab, beliau adalah Ibnu Da'amah As-Sadusi Al-Basri, thiqah min ahfadhit tabi'in, termasuk ulama tabi'in yang paling kuat hafalannya. Bahkan disebutkan beliau pernah menyetor Al-Baqarah kepada Sa'id bin Musayyab, dari hafalannya satu huruf pun tidak salah. Ya, tidak bersalah ya, dan tidak tertukar satu huruf pun. Al-Baqarah hafalan. Kita jangankan menyetor hafalan, baca ya Al-Baqarah baru dua halaman saja kesalahannya udah luar biasa banyaknya. Hah? Udah luar biasa banyaknya. Beliau nyetor hafalan dari hafalannya. Nyetor dari hafalannya. Surat Al-Baqarah satu huruf pun tidak salah dan tidak tertukar. Padahal beliau lahir dalam keadaan buta, jamaah. Lahir beliau udah buta, tapi udah hafiz Al-Qur'an di bawah umur baligh. Allahu Akbar. Mereka buta matanya tetapi tidak buta hatinya. Sementara sebagian manusia di zaman sekarang hati matanya tidak buta tetapi hatinya telah dibutakan oleh Allah dengan maksiat yang ia lakukan kepada Allah. Ini Qatadah bin Di'amah, bukan sekedar miskin ya, bukan sekedar miskin, lahir dalam keadaan buta tetapi bisa menghafal Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Banyak ditalkin. Jadi ana lihat sendiri ada beberapa kawan ana diaman, mereka buta tapi hafiz Al-Qur'an, jadi imam tarawih. Nah, dari kecil mereka sudah buta. Caranya semenjak kecil dia ditalkinkan Al-Qur'an oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh gurunya. Dan seringnya orang yang semenjak lahir buta, seringnya kita lihat hafalannya lebih kuat daripada orang yang tidak buta. Hah? Hafalannya lebih kuat. Ini Qatadah bin Di'amah. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk menghafal Al-Qur'an ya. Mata sanata bid'ah asyarah wa mi'ah, beliau wafat pada tahun 110 Hijriah kurang lebih. Bihi tibun mikasrit ta'i sihrun kanu anhu bitib tafa'ulan. Ya, tib yang dimaksud di sini adalah mereka tersihir namun diungkapkan dengan at-tib yang bermakna minyak wangi atau baik sebagai tafa'ul. Yu'akhad bi fathil waf mahmuzah wa tashdidi al-kha ay yuhbas an imra'ati wa la yasilu ila jima'iha. Dia dipelet, disihir sehingga tidak mampu menggauli istrinya. Dan ana dulu punya kawan istrinya disihir sehingga kalau dia mau pulang ke rumah harus lewat jendela aja, mak. Si istri tidak mau ya, tidak mau membuka pintunya. Disihir ya. Dan seperti yang disebutkan dalam athar ini, dia tidak mampu menggauli istrinya ya, dengan perlawanan yang luar biasa. Dan panjang ceritanya, dan tentunya tidak perlu saya rincikan, dan oleh karenanya saya sebutkan secara umum. Sampai ketika di ruqyah terjadi hal-hal yang mengerikan ya. Ketika di ruqyah ya, keluar jarum yang berbentuk nama istrinya, mohon maaf, dari kemaluannya. Bayangkan jemaah, disihir. Karena itu wanita sebelumnya adalah wanita yang, dia seorang wanita yang sangat cantik, namun sebelumnya ya, sebelum dia menikah dengan orang ini, dia wanita yang mungkin sebelum hijrah ya tidak menutup auratnya, yang memamerkan auratnya, sementara dia wanita yang sangat cantik ya, dan disihir, ada lelaki yang suka kepadanya ya, tetapi dia tidak mau disihir ya, sehingga ketika dinikahi oleh kawan ini ya, jangankan untuk menjimainya, pulang ke rumah saya harus melalui jendela, disihir luar biasa. Dan ketika diruqyah, sekian lama setelah diruqyah, keluar dari kemaluannya jarum yang sudah berbentuk namanya. Bayangkan jemaah ya, sihir memang jahat luar biasa, tapi seorang tidak boleh pesimis dan putus asa dari pertolongan Allahu Jalla wa'ala. Apabila seorang wanita bersabar atas ujian tersebut, balasan Allah untuknya adalah syurga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Beliau menyebutkan ada seorang wanita di masa Nabi SAW sering kesurupan ya, dia diganggu oleh jin dan sering kesurupan. Tatkala kesurupan, terkadang dia tidak sadarkan diri sehingga membuka sebagian auratnya. Tatkala dia bertemu dengan Nabi SAW, dia pun berkata, ya Rasulullah, udu Allah an yu'afiyani, wahai Rasulullah, tolong doakan aku agar Allah menyembuhkan penyakitku ini. Maka Nabi menjawab, in syi'ti da'autullaha laki fayashfiyaki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Mana yang ingin engkau pilih? Kalau kamu mau aku doakan engkau agar disembuhkan oleh Allah, aku akan memintanya kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkannya. Yang kedua, engkau memilih sabar, dan balasan untuk Allah, balasan dari Allah untukmu adalah syurga. Mana yang kamu pilih? Hah? Subhanallah ya. Mungkin kalau kita langsung berkata dua-duanya, wahai Rasulullah. Ya, ini wanita ketika mendengar syurga, dia lupa pilihan yang pertama. Maka dia pun langsung menjawab, sabart. Kalau demikian saya pilih yang kedua, wahai Rasulullah. Saya pilih sabar saja, apabila memang sudah pasti balasan untukku adalah syurga. Kemudian beliau berkata, akan tetapi setiap kali aku kesurupan, aku membuka auratku tanpa sadar, wahai Rasulullah. Maka tolong doakan kepada Allah agar ketika aku kesurupan, tidak sampai membuka auratku. Perhatikan jemaah, ini wanita tidak ingin auratnya terlihat oleh orang lain, sekalipun di luar kesadarannya. Dia tidak ingin auratnya terlihat tatkala dia kesurupan. Berarti mana lebih berakal? Wanita yang dalam keadaan sehat, sadar tetapi suka memperlihatkan auratnya, dengan wanita yang sedang hilang akalnya namun dia tetap tidak ingin auratnya dilihat oleh kaum laki-laki. Lihat wanita zaman itu ya. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah agar ia tidak menyingkapkan auratnya ketika ia kesurupan. Naam. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas setelah masa Nabi SAW, ketika melewati wanita tersebut dengan muridnya Atha ibn Abi Rabah ya, beliau menyatakan, tahukah, maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita yang telah dijamin masuk syurga dan sekarang dia masih hidup di dunia ini? Maka beliau pun menunjukkan kepada wanita tersebut. Naam jamaah. Qala la yahul sihra illa sahir. Ucapan Hasan Al-Basri di atas, tiada yang menghilangkan sihir kecuali tukang sihir, maksudnya adalah la yaqdiru ala hillihi illa man ya'rifu sihir. Tidak ada yang mampu menghilangkan sihir tersebut kecuali orang yang mengetahui sihir. Baik, makna dua athar yang disebutkan oleh penulis di atas adalah anna bin al-Musayyib su'ila an hukmin nusyarah fa'afta bijawaziha. Bahwa Ibnu Musayyib, Sa'id bin Musayyib yang merupakan menantu Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau ditanya tentang hukum menghilangkan sihir. Beliau pun menjawab, boleh. Nadharan li'anna al-maqsud minha an-naf'u wa zawalu ad-darar. Karena yang beliau maksud adalah pengobatan yang bermanfaat dan menghilangkan mudarat. Walam yumah amma kana dhalik, dan sesuatu yang bermanfaat di dalam agama ini tidaklah dilarang. Wa maqsuduhu naw'an minan nushrah la mahdhura fihi. Tetapi yang beliau maksud adalah pengobatan yang tidak ada unsur keharaman di dalamnya, seperti ya meruqyahnya dengan nama-nama Allah, dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Dan tetap hendaknya seorang yang meruqyah itu sabar. Terkadang syaitan itu memang licik. Ya, bukan terkadang ya, memang selalu licik. Oleh karenanya dinamakan dengan syaitana. Syaitan dari kata syaitana, yang membangkang, yang jahat, ya. Terkadang seorang yang sedang diruqyah itu oleh peruqyah, si peruqyah ini diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Tiba-tiba orang yang mengira ruqyah tersebut berkata, ya ini jin melalui lisannya, kok tajwid kamu ini kurang bagus. Nih, dengerin aku sekarang baca Al-Quran. Perhatikan tajwidku. Ini kalau si peruqyah enggak kuat iman ya, enggak kuat akidah ya, bisa-bisa grogi dia. Ya, bisa-bisa mundur dia. Apalagi ketika dia sedang baca Al-Quran, nanti yang dia ruqyah berkata, itu matnya 6 harokat, bukan 4 harokat. Kok kamu bacanya 4 harokat? Ya, terkadang sudah berjam-jam dibaca, ya, tidak juga sembuh. Dulu beberapa atau lebih 10 tahun yang lalu kita pernah meruqyah seorang di Pulau Jawa. Dia sudah bertahun-tahun ya diganggu oleh jin dan disihir. Kita meruqyahnya dari jam 11 malam sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh. Pas menjelang subuh baru mulai dia terasa panas. Ya. Dia bertahan sekuat mungkin untuk memancing kita berhenti. Jadi seakan-akan yang diruqyah itu enggak ada jinnya. Ya. Tapi rupanya setelah semakin diruqyah terus itu setan juga akhirnya kepanasan. Nah. Dan Al-Qur'an pasti memberikan pengaruh. Allah dan Rasulnya yang telah memberitakan demikian, ya, dan ya telah dipraktekkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, para sahabat sesama mereka, dan Nabi ketika disihir oleh seorang budak Yahudi yang bernama Labid ibn al-Aqsam, diruqyah oleh para malaikat, dan sembuh. Naam, ya. Qala wa mal Hasan fa muftadha kalamhi man'un nushrah. Adapun yang dimaksud dengan ucapan Hasan yang zahir dari ucapan beliau bahwa beliau melarang pengobatan sihir, li'annahu la yaqdiru ala halli sihri illa man lahu ma'rifatun bisihir. Karena beliau beranggapan tiada yang mampu menghilangkan sihir kecuali orang yang memiliki pengetahuan tentang sihir. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadha mahmulun ala halli sihri bisihri mithli. Ucapan beliau ini dibawakan kepada kemungkinan pengobatan sihir dengan cara yang dengan cara sihir pula, wa huwa min amali syaitan, yang itu merupakan perbuatan syaitan. Wa fi at-tafsil alladhi dzakara Ibnu Al-Qayyim jam'an baina al-qawlaini hasiluh. Dan rincian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam hal ini dapat mempertemukan dua ucapan ulama di atas, di mana kesimpulan dari ucapan Ibnu Al-Qayyim menerangkan kepada kita anna ilajal mashhur bi adwiyatin mubahatin wa qira'atin Qur'anin amrun mujais. Bahwa mengobati orang yang terkena sihir dengan obat-obat yang halal, ya, obat-obat yang mubah, dengan membacakan Al-Quran kepadanya, zikir-zikir, doa-doa, ini adalah perkara yang boleh, bahkan sangat dianjurkan, telah dilakukan oleh malaikat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau disihir oleh Labid bin Aqsam, ya. Kepada para sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri juga pernah meruqyah seorang tokoh kabilah dengan membaca Al-Fatihah berulang kali, kemudian dia pun sembuh. Faka'annahu lam yakun bihi waja', seakan-akan dia tidak terkena sakit sebelumnya. Demikian juga hadis-hadis yang sahih, Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca surat ayat kursi sebelum tidurnya, maka syaitan tidak akan mampu menjaganya. Barang siapa yang menutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata kepada mereka, la mabita lakum, kalian tidak akan mampu tidur di rumahnya malam hari ini. Demikian juga Nabi menyebutkan barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, maka syaitan saling berkata di antara mereka, sungguh kita tidak akan mampu mengganggu dia, bagaimana kita akan mengganggu dia sementara Allah telah memberikan penjagaan untuknya. Seorang muslim hendaknya terikat dengan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hatinya selalu tenang, tidak berada di dalam kegelisahan. Sebagai contoh jemaah, orang yang tidak kuat akidahnya adalah orang yang paling banyak kegelisahan, kegalauan, ya, dan kekhawatirannya. Sebagian mereka, ya, kalau ingin melewati tempat angker, bacakan jampe-jampe terlebih dahulu, ya. Bahkan sebagian mereka minta izin, "Mbah, kami sekadar mampir di sini ya Mbah, tolong jangan ganggu kami." Ada pula yang menyatakan, "Kalau ingin masuk ke hutan, lemparin dulu batu 2-3 biji biar enggak mengganggu penjaganya." Atau minta izin dulu. Seorang yang belajar akidah yang lurus, yang sudah memahami tauhid, tidak memerlukan itu. Karena dia tahu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa yang mampir suatu tempat, walaupun orang menyatakan itu tempat yang angker, tempat yang angker, dia membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka tiada sesuatu yang dapat membahayakannya sampai ia pergi meninggalkan tempat itu. Enggak perlu minta izin, "Mbah, kami minta izin ya Mbah, duduk di bawah pohon ini, tolong jangan ganggu kami ya Mbah, kami cuma sekedar lewat kok Mbah." Ini orang-orang yang khurafat. Ini adalah syirik, memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Itu adalah perbuatan orang jahiliyah di masa jahiliyah, yang Allah terangkan di dalam surat Al-Jin, bahwa ketika beberapa jin datang mendengar dakwah kepada Nabi, mereka menyampaikan kepada Nabi, yang Allah kisahkan dalam surat Al-Jin, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Bahwa dahulu ada lelaki-lelaki dari manusia yang memohon perlindungan kepada lelaki-lelaki dari kalangan jin, tetapi jin tersebut justru membuat mereka semakin lemah. Naam. Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, "Wa ilajahu bisihri mithlihi muharram." Pengobatan dengan cara sihir pula. Datang ke dukun, datang ke tukang sihir. Tapi ingat, di masa kita sekarang ini, dukun tidak lagi dinamakan dukun, tetapi sebagian dukun dipanggil ustaz, sebagian dukun dipanggil tengku, ya, sebagian dukun dipanggil ureng malim, sebagian tengku dukun dipanggil pak kiai, dipanggil buya, ya. Dan terkadang mereka berjenggot, ada yang celana cingkrang, ada yang mungkin berpeci, bahkan berjubah, bahkan mungkin bersorban. Tetapi ingat, selama ia mengaku tahu perkara gaib, ya, langsung menebak berapa umur bapak. Oh, begini, bapak lahir pada bulan Aries, pada bintang Scorpio, Aries, ya. Menunjukkan bapak demikian demikian, itu dukun. Itu dukun, walaupun berjenggot, itu dukun. Yeah. Menebak perkara gaib, meramal perkara gaib, kemudian berpesan lagi, "Enggak apa-apa, bapak ibu pulang aja, saya akan obati dari jauh." Itu dukun, bukan tengku. Ya. Yeah. Apalagi nanti ia menganjurkan perbuatan-perbuatan sihir. Baik, ibu-ibu akan sembuh, tapi tolong sembelihkan seekor hewan, seekor ayam yang berwarna ini dan itu di kuburan wali fulan. Maka ini dipastikan dukun, karena dia mengajarkan manusia berbuat syirik, menyembelih untuk selain Allah. Karena menyembelih hewan itu selain Allah adalah syirik besar, pembatal Islam. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Nabi juga bersabda, "La'an Allah man dhabaha li ghairillah." Atau sebagian orang yang mengobati itu dikatakan tengku, tapi setiap malam Jumat dia memandikan kerisnya. Ada apa? Dianggap itu keris yang memiliki kekuatan gaib, berarti dia dukun, walaupun dipanggil tengku, walaupun terlihat sholat. Pernah disebutkan bahwa ada dukun di Yaman, dan dia bertobat, ya, setelah mendapatkan hidayah sunnah melalui salah satu syekh kita di Yaman. Syekh menanyakan kepadanya tentang dia sebelum bertobat. Dia menyebutkan bahwa dirinya adalah imam sholat di kampungnya sehari-hari, dan dia dukun. Dia menjawab, "Aku melakukan sholat di saat itu di dalam keadaan tidak pernah wudu. Aku sholat bukan karena Allah, tetapi untuk mengkelabui masyarakatku agar mereka tidak ragu sedikit pun bahwa aku adalah orang yang alim, padahal aku seorang dukun." Ya, pernah juga diceritakan oleh seorang ustadz yang tinggal beberapa belas tahun di Saudi, ditangkap seorang dukun, profesinya sehari-hari muazin. Tapi bukan berarti dengan ini antum setelah ini setiap lihat muazin, ya ada kemungkinan dukun ini, enggak boleh dong. Ya, kita membahas bahwa ada sebagian orang melakukan amalan-amalan kebaikan untuk mengkelabui masyarakat. Ya, adapun menilai orang tentunya secara apa? Zahir. Aktivitasnya muazin. Bayangkan. Ya. Maka kalau ada orang yang mulai menembak perkara gaib, meramal perkara gaib, melakukan menganjurkan kepada pasiennya atau keluarga pasiennya melakukan sesuatu yang di dalamnya ada unsur syirik, ya, menyembelih untuk di kuburan tertentu, di tempat yang dikatakan keramat, dan dia menyatakan saya akan obati dari jauh, Pak. Tenang aja. Bapak pulang aja, yang punya lupa transfer duit. Ya, saya akan obati dari jauh. Ya, itu dukun. Jangan terkecoh walaupun dia punya jenggot, walaupun dia pakai sorban, walaupun berjubah, walaupun dipanggil ulama. Kalau dia ngaku tahu perkara gaib, meramal perkara gaib, ya, memiliki simpanan-simpanan yang katanya ada kekuatan gaib pada cincinnya, pada kerisnya, ya, dicelupkan kerisnya ke dalam air, masukkan cincinnya ke dalam air, itu dukun, itu tukang sihir, walaupun dipanggil ulama. Jangan ragu, jangan datang kepadanya. Dan Nabi bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima uzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapan dia, maka sungguh dia sudah murtad. Sudah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah membenarkan ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, dan itu adalah bentuk pendustaan terhadap Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعْثُونَ. Dan ya, hati-hati jamaah, kita di akhir zaman, ya, di mana kebenaran dan kebatilan itu seringkali dicampur adukkan. Bahkan ya, terkadang di televisi ada tayangan-tayangan yang pada hakikatnya mereka adalah dukun, meramal perkara gaib pagi, tetapi dipanggil ustadz. Dipanggil ustadz, ya. Sebagian mereka, ya, dikatakan sebagai praktisi rukyah, tetapi rukyah yang mereka praktekkan sudah menyelisih metode para salaf. Sebagian mereka masuk ke kampung melakukan rukyah-rukyah masal seperti khitan masal. Ya, datang ke kampung menganjurkan suatu masyarakat untuk ikut rukyah masal. Masyarakat udah bilang, kami sehat-sehat aja kok, gak apa-apa, kita tes aja dulu, siapa tahu ada bu di dalam tubuh ibu. Akhirnya sebagian orang terbawa sugesti, yang tadinya dia tenang-tenang aja, setelah pulang, setelah datang praktisi ruyah tersebut, sudah sering gelisah, sering galau, sering khawatir, sering was-was. Ya. Tidak ada ulama salaf dahulu atau para sahabat sengaja menyebar ke kampung-kampung menawarkan ruyah masal. Gak ada. Kecuali diketahui ada orang yang terkena sihir, dia kesurupan, maka diruqyah. Tidak mencari cari, ya. Jelas jamaah. Atau sebagian mereka menyatakan bahwa cara menyembelih setan yang sedang masuk ke dalam tubuh seorang muslim adalah dengan jari telunjuk sambil mengucapkan Allahu Akbar, taruh di lehernya. Maka itu setan nanti akan mati. Dari mana saudara tahu? Sementara dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Syaitan dan bala tentaranya mampu melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat dia. Bagaimana kita bisa memastikan dia sudah mati? Adapun action yang dilakukan oleh orang yang terkena sihir tersebut, bisa jadi itu tipu daya dari setan, dia pura-pura mati, minggu depan balik lagi. Dan Nabi telah berkata kepada Abu Hurairah, tatkala Abu Hurairah menangkap syaitan atau jin yang menjelma seorang kakek dan mencuri makanan di Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah dan diancam, kamu akan saya bawa ke Rasulullah. Dia pun ketakutan dan menyampaikan kepada Abu Hurairah untuk membacakan ayat kursi, dan apabila ia membaca ayat kursi setiap malam, maka syaitan tidak akan mampu menjaganya. Abu Hurairah tidak langsung percaya. Kemudian Abu Hurairah pulang menemui Nabi dan menyampaikan hal tersebut. Maka Nabi menyatakan, Sadaqaka wa huwa kadzub, wahai Abu Hurairah, sungguh benar jin tersebut. Benar. Itu keutamaan ayat kursi. Membaca ayat kursi di malam hari. Tetapi ingat, jin itu, syaitan itu pendusta. Apa pelajaran yang kita dapat kita petik dari ucapan Nabi di atas? Kata para ulama bahwa berita dari syaitan tidak bisa dipercaya. Makanya Abu Hurairah tidak langsung mengamalkannya sampai Nabi membenarkannya. Oleh karenanya seorang ketika meruqyah pasien, jangan bermudah-mudahan ya bertanya kepada, berkomunikasi atau mempercayai setan tersebut. Bahkan terkadang sebagian ucapan setan ya, melalui mulut orang yang kesurupan tersebut, kalau dipercaya mengakibatkan perang saudara. Hah? Si ruqyah bertanya, kenapa kamu masuk ke tubuh dia, siapa yang ngirim kamu? Ya. Akhirnya dia jawab, tetangga sebelah yang ngirim saya ke rumah. Akhirnya perang tetangga dengan tetangganya. Ya. Sementara setan itu kata Nabi itu pendusta. Ya, ya udah ruqyah saja. Ruqyah, bacain Al-Quran, bacakan terus. Ya. Bacakan zikir-zikir, doa-doa yang Nabi ajarkan. Kalau ingin memberikan nasihat kepadanya, maka berikan nasihat saya, tidak perlu bertanya-tanya, berkomunikasi kepadanya, kenapa kamu datang ke sini. Nanti dia jawab dengan jawaban yang bisa memalukan si korban, yang itu bisa benar, bisa dusta. Saya mengganggu dia karena dia ganggu istri orang. Akhirnya ini orang begitu sadar setelah diruqyah, orang lain pada benci semua kepadanya. Akhirnya pun dia heran, kenapa nih orang pada benci sama aku. Ya. Akhirnya orang menyatakan, rupanya kamu selama ini ganggu istri orang, makanya kamu sering kesurupan. Padahal yang memberitakan ya setan, yang Nabi katakan kadzub. Kalau ada praktisi ru'ya bermudah-mudahan terlalu sering bertanya-tanya kepada korban, menanyakan hal-hal yang andai kata itu setan menjawab, maka jawabannya bisa merusakkan hubungan di antara manusia dan tidak bisa dipastikan benar tidaknya. Ya udah ru'ya saja, bacakan Al-Quran, bacakan zikir-zikir, bacakan doa-doa. Bila perlu memberikan nasihat, berikan nasihat kepada syaitan tersebut. Ingat, wahai syaitan, kamu dan kami adalah hamba Allah. Kita semua dijanjikan dengan syurga jika kita taat. Dan kita terancam dengan neraka apabila kita bermaksiat kepada Allah. Dan engkau telah mengganggu saudara muslim. Engkau tidak boleh melakukan ini. Ini adalah pelanggaran agama. Ingat, Allah mengancam orang-orang yang melakukan ini. Bacakan ayat-ayat kepadanya. Ya. Tak perlu bertanya siapa yang mengirim kamu, apa sebabnya kamu masuk ke sini, ya? Ya, bagaimana cara kami bisa menyembuhkan dia? Akhirnya setan mengajarkan hal-hal yang sifatnya syirik. Naam. Ya, sebagian mereka mengeluarkan statement bahwa cara menyembelih setan adalah dengan jari telunjuk sembari mengucapkan Allahu Akbar, kemudian diletakkan pada leher orang yang sedang kesurupan. Dari mana akidah yang seperti ini? Naam, ya. Maka di masa hari sekarang jamaah, hendaknya kita berhati-hati ya, apalagi ya jika dikatakan bahwa di sana ada orang yang pandai mengobati orang yang sakit sementara dia tidak dikenal sebagai dokter, tidak dikenal sebagai ahli medis, dia dikenal pula sebagai ahli herbal, dia apalagi dia sudah mulai menembak-nembak perkara gaib, meramal-ramal perkara gaib atau menganjurkan perbuatan-perbuatan yang syirik, maka sudah dipastikan sudah dapat dipastikan itu orang dukun, itu orang tukang sihir, walaupun dipanggil ustaz. Nah, wallahu taala alam bisawab, sudah jam 5:30 sore. Insyaallah taala kita bertemu kembali di kajian ba'dal maghrib nanti malam, dan karena tidak ada pertanyaan yang telah masuk, maka saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan. Ini bertanya ustaz. Langsung. Ustaz tanya tiga hal. Apakah jin muslim itu juga masuk surga dengan berkumpul dengan dengan manusia, sepertinya seperti neraka dikatakan penghuninya adalah manusia dan bangsa jin. Yang pertama. Kedua, saya pernah mendengar ada ustaz yang bicara kalau kita melepaskan pakaian doa yang pertama kita bacakan bismillah, sehingga kalau kita buka pakaian kita otomatis nanti Allah tidak kalau kita tak nampak aurat kita oleh bangsa jin itu apa benar kita? Karena dalam doa itu tidak disebutkan keterangan itu. Yang ketiga, ini kita sholat berjamaah tapi makmum dua orang. Posisinya makmum itu apakah satu orang pas di belakang imam atau bisa apa mengapit sang imam ini tadi. Itu baik. Baik, barakallahu fiik. Adapun pertanyaan yang pertama, apakah jin itu juga masuk syurga ya, apabila dia muslim, dan juga masuk neraka apabila dia bermaksiat kepada Allah? Jawaban na'am, tidak diragukan hal itu. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat di akhir-akhir surat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman dalam surah Alif Lam As-Sajdah, "La amla anna jahannam min al-jinnati wan nasi ajma'in." Kami akan memenuhi neraka itu dari kalangan jin, ya, dengan kalangan jin dan manusia yang bermaksiat kepada Allah jalla wa ala. Dan juga Allah telah menerangkan di dalam Al-Qur'an, terkhusus dalam surah Al-Qaf dan surah Al-Jin, bahwa di sana ada jin-jin yang mentauhidkan Allah, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalangan mereka ada yang menjadi ulama. Allah sebutkan dalam surah Al-Qaf, "Walau mudzirin." Setelah mereka belajar kepada Nabi, mereka pulang berdakwah di tengah-tengah kaum mereka, ya. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Jin, satu surat yang penuh dengan nama dengan sebutan al-jin. Di sana Allah terangkan bahwa di antara mereka ada yang berada di atas tauhid, di atas hidayah, dan ada di antara mereka yang membangkang kepada Allah jalla wa ala. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah ada zikir yang dibaca secara khusus ketika melepaskan baju? Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya sampai saat ini la adri. Saya tidak tahu adakah hadis yang menerangkan zikir buka baju secara khusus. La adri, wallahu alam. Saya tidak tahu. Tentunya saya tidak tahu tidak menunjukkan tidak ada, ya, karena apa yang tidak kita tahu jauh lebih banyak daripada apa yang telah kita tahu, ya. Adapun jika seorang ingin agar setan tidak melihat dan Allah menjaganya dari setan, maka dia dapat mengamalkan zikir-zikir yang sudah jelas-jelas datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masuk ke rumah, dia tutup pintu rumahnya dengan bismillah. Ketika dia masuk ke kamar mandi, membacakan doa zikir yang Nabi anjurkan, bismikallahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka Allah akan menutupkan pandangan setan untuk melihat auratnya. Demikian pula ketika dia ingin menggauli istrinya, Nabi menganjurkan doa bismikallahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana, dengan namamu ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah syaitan dari anugerah Engkau kepada kami. Ini doa yang mesti dihafalkan oleh seorang muslim, ya. Jangan sampai udah punya anak keturunan ini doa belum hafal. Ya, doa jima enggak hafal, masya Allah, jenggot udah panjang, sholat lima waktu luar biasa, anak udah banyak, tapi doa jima enggak hafal, ya. Doa jima enggak hafal, ya, tapi semangat. Ya, karena Nabi menyatakan orang yang membacakan zikir itu ketika jima, maka jika Allah menakdirkan anak untuk mereka dari hubungan tersebut, lam yadhurruhu syaitanu ba'du, anak tersebut tidak akan diganggu oleh setan. Dan juga doa-doa lain yang Nabi ajarkan. Terkait pertanyaan yang ketiga, apabila seseorang ingin salat dan makmumnya hanya satu orang, artinya mereka hanya berdua orang, di manakah posisi seorang makmum? Jawabannya ada di sebelah kanannya pas. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh As-Sahih oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Beliau menyatakan, "Kuntu abitu fi baiti khalati Maimunah. Fa shala fa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail fa qumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi." Aku pernah tidur di malam hari di rumah bibiku Maimunah yang merupakan istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibunda kaum muslimin. Nabi pun salat malam di malam itu, aku pun ikut bangun dan ikut salat bersama beliau, dan aku berdiri di sebelah kirinya. Maka Nabi pun memegang kepalaku, kemudian memutarkan diriku dari belakangnya, kemudian meletakkan aku pas di sebelah kanannya. Ini dalilnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sudah setengah enam, ya anak, mohon pamit. Buku sejarah sirah lupa bawa hari ini, insyaallah sirah kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahum. Nah, baik, ada pertanyaan yang masuk, ya. Baik, karena ada pertanyaan telah masuk, Ustaz, afwan, pertanyaannya berbeda dengan tema. Anak ingin bertanya, apa hukum merahasiakan anak angkat yang ingin mengetahui orang tua kandungnya, apalagi anaknya sudah paham sunnah, tetapi orang tua angkatnya sangat merahasiakannya, dan apakah anak akan dimintai pertanggungjawaban ketika ikut merahasiakan hal itu, lalu apa yang harus anak lakukan, Ustaz? Pertanyaannya, kenapa harus merahasiakannya? Ya, apakah ada suatu maslahat yang mengharuskan? Kedua, apakah merahasiakannya dengan waktu yang abadi, atau hanya di sebagian waktu karena suatu maslahat yang harus dilakukan? Ini perlu saya ketahui. Yang kedua, secara umum tidak boleh seorang menyembunyikan, merahasiakan dari anak angkatnya, orang tua atau kerabat yang senasab dengan anak angkatnya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hak silaturahim nantinya, dan juga berkaitan dengan hukum mahram. Karena kalau dirahasiakan sangat berbahaya, bisa jadi nanti dia pacaran dengan seorang wanita yang itu merupakan saudara kandungnya, akhirnya dia nikah dengan wanita yang merupakan satu nasab dengannya, saudari kandungnya, atau dia akan pacaran dengan bibi kandungnya, ya, akhirnya dia tidak bisa bersilaturahim, banyak mudaratnya. Dan anak angkat jamaah, perlu diketahui, tidak akan menjadi mahram bagi orang tua angkatnya, dan tidak akan mewariskan harta dari orang tua angkatnya, dan tidak boleh dibinkan ke orang tua angkatnya. Ini aturan dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ketika Usamah bin Zaid bin Harithah dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad, karena beliau menjadi anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika keluarga besarnya datang meminta ke beliau kepada Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada Zaid bin Harithah, namun beliau lebih memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada keluarga kandungnya. Maka beliau pun dipanggil Zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayat Allah, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Ya. Panggillah, binkanlah anak angkat kalian ke orang tuanya, bukan kepada kalian sebagai orang tua angkatnya. Kalau kalian enggak tahu di manakah orang tuanya, nama orang tuanya, maka panggil saja dia sebagai saudara, bukan sebagai anak, ya, atau sebagai budak sahaya jika dia budak sahaya engkau. Dan dia tidak akan menjadi mahram itu orang tua angkatnya, kecuali dia diambil semenjak di bawah umur 2 tahun dan sempat menyusu kepada ibu angkatnya itu, maka menjadi mahram untuk seluruh anggota keluarganya seperti nasab, karena dia sudah menjadi anak susuan, ya. Dan dia tidak akan menjadi mahram dengan saudara angkatnya, tidak boleh berjabat tangan dengan kakak angkatnya, ya, adik angkatnya yang perempuan, karena bukan mahram. Dan harus diberitahukan tatkala dia sudah bisa diajak berkomunikasi, karena ini berkaitan dengan hukum agama yang cukup banyak, yang cukup banyak. Nah, barakallahu fi. Baik, di sini ada pertanyaan yang dilarat bahwa, Ustaz, makmumnya ada 2 orang, 1 orang sebagai imam. Makmumnya 2 orang, 1. Berarti 3 orang semuanya. Ya. Akhi David. Bukan 2 orang, betul? Betul, Ustaz. Ya, 3 orang, satunya imam, 2 orang makmum. Satu imam. Nah, berarti 3 orang. Ada 3 orang ingin sholat, satunya imam, duanya makmum. Betul? Nah, betul, ya. Maka posisinya sebagaimana keumuman jamaah, ya, imam di depan dan makmum di belakang, ya, 2 orang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis yang tidak terlalu panjang, lumayan panjang. Beliau menyebutkan bahwa kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang makan oleh ibu beliau atau kakek beliau. Terjadi kesalahan pendapat di antara ulama tentang penyebutan nenek di situ, kalimat nenek di situ, apakah ucapan dari Anas ataukah anak dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Mengundang Rasulullah untuk menyantap hidangan makanan yang telah beliau buat di rumahnya. Nabi pun datang di waktu salat duha. Setelah Nabi menyantap makanan tersebut, kata Anas bin Malik, faqumtu ala hasirin lana qad suwadda min tuli ma lubis. Aku pun mengambil tikar di rumah kami yang sudah hitam karena saking lamanya dipakai itu tikar. Nabi pun salat, faqumtu ana wal yatim wara'ahu wal mar'atu khalfana. Aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang Nabi, dan satu wanita, maksudnya nenek atau ibu beliau, di belakang kami. Jelas? Ini dalilnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maksudnya posisinya di belakang, apakah posisi yang belakang itu orang, satu orang itu pas di belakang imam atau di tengah-tengah Ustaz? Maksudnya gitu, karena ada yang bilang di tengah-tengah nggak boleh, karena berdua orang di tengah-tengah, jadi imam itu seakan-akan posisinya macam mana ya, mengapit itu Ustaz. Baik, keumuman hadis di atas menyatakan di belakang. Andai kata mereka agak ke kanan atau ke kiri, tentunya Anas bin Malik tidak akan berkata umum seperti itu. Pasti beliau akan berkata di belakang sebelah kanan atau di belakang sebelah kiri. Baik. Barakallahu fik. Allahu fik. Allah yafatak. Baik, di sini ada yang menyatakan ke orang tuanya tidak memiliki anak, Ustaz. Orang tuanya, maksudnya orang tua angkatnya ya, tetap tidak boleh. Ini masalah yang besar dalam Islam ya, tidak boleh disembunyikan. Karena orang tua kandungnya sejahat apapun, walaupun mungkin dia adalah bayi yang dibuang oleh orang tua kandungnya, dibuang dan mereka pun tidak mau tahu tentang keberadaannya. Kemudian Anda tahu di mana orang tua kandungnya, wajib diberitahukan. Karena orang tua kandung itu jangankan muslim yang nakal, kafir sekalipun dia harus seorang anak tetap wajib berbakti kepada mereka. Walaupun dia ketika bayi dibuang oleh ayah dan ibunya, dibuang ke hutan, di pinggir jalan. Mereka muslim maupun kafir, itu anak wajib berbakti kepada ibunya, ibu kandungnya, kepada ayah kandungnya. Ini hal yang perlu diperhatikan di dalam Islam. Ya. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu yang kafir mengajak engkau untuk kafir seperti mereka, jangan taati mereka, tetapi tetap berbuat baik kepada mereka. Coba perhatikan. Kafir, apalagi orang tuanya masih muslim yang kenakalannya belum membatalkan Islam mereka. Andai kata mereka kafir sekalipun, itu anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dia disembunyikan dari orang tua kandungnya, sangat banyak mudaratnya. Dia tidak kenal sama saudari-saudari kandungnya, saudara kandungnya. Ya, bisa jadi suatu saat dia pacaran dengan seorang wanita, kemudian menikah dengannya, yang rupanya itu adalah saudari kandungnya sendiri, yang rupanya itu adalah bibi kandungnya sendiri. Ya, atau lebih mengerikan lagi, dia menikah dengan seorang wanita yang rupanya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Di antara mudaratnya juga, dia tidak bisa melakukan silaturahim, karena silaturahim itu adalah menjalinkan hubungan dengan orang-orang yang ada kaitan nasab dengan kita. Nah, dia tidak mengenal mereka, bagaimana dia akan bersilaturahim? Tapi hendaknya diberitahukan dan dikasih tahu kepada mereka, kepada dia. Ya. Nah, walaupun orang tua kamu itu dulu membuang kamu, ya, atau bila perlu nggak usah disebutkan dia dulu bayi yang dibuang, karena itu hanya menanamkan kebencian di dalam hatinya untuk kepada orang tuanya yang tidak memberikan kebaikan sedikit pun. Sampaikan kepada nak, ya, dikasih mukaddimah terlebih dahulu, atau bila perlu ya, seorang tersebut memanggil ustadz atau ustadzah yang bisa menjelaskan dengan penjelasan yang membuat dia bisa menerima dengan tenang, dengan tenteram, ya, tidak mengakibatkan dia depresi atau sedih yang berlebihan yang mungkin mengakibatkan sebagian anak bunuh diri, ya, disampaikan dengan baik, dengan cara yang hikmah, ya, bahwa dia punya orang tua kandung yang hendaknya dia mencari mereka, yang hendaknya dia menjumpai mereka, sampaikan kepadanya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang kandung, keutamaan bersilaturahim dengan keluarga yang ada hubungan nasab. Tidak boleh disembunyikan. Kalau disembunyikan, ini dosa yang akan dipertanggungjawabkan oleh orang tua angkatnya pada hari kiamat. Dan andai kata anaknya tersebut meninggalkan dia, tidak ada yang membahayakan dia, walaupun memang sedih, tapi dia sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan kalau dia orang tua yang angkat yang baik, itu anak insya Allah tidak akan meninggalkannya. Bayangkan jemaah, Zaid bin Harithah sudah sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah. Dari kecil dirawat oleh Nabi. Tiba-tiba terdengar oleh orang tuanya yang berada di dalam riwayat tersebut, jika saya tidak salah ingat, di Syam, bahwa putra mereka itu ada di Mekah. Mereka langsung datang, Pak ayah kandung beliau, paman beliau, dan keluarga besarnya datang ke Mekah dan ke rumah Nabi Muhammad, memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengembalikan putra mereka kepada Nabi Muhammad, ya, yang sebelumnya merupakan budak sahaya dari ponakan Khadijah, kemudian memberikannya kepada Khadijah, kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi, kemudian Nabi memerdekakannya dari status budak sahaya, kemudian menjadikannya sebagai anak angkatnya. Sudah sangat-sangat lengket dan dekat dengan Nabi. Kemudian orang keluarga besarnya datang meminta kembali Zaid bin Thabit. Ya. Maka Nabi menyatakan, memanggil Zaid bin Thabit dan menyatakan, wahai Zaid bin Thabit, ini ayah kandungmu, ini pamanmu. Yang sebelumnya beliau tidak tahu. Silakan kamu memilih mereka atau memilihku. Zaid bin Thabit menyatakan kepada ayah kandungnya, sungguh aku sudah melihat pada Nabi Muhammad hal-hal yang karena itu aku tidak mungkin meninggalkan beliau. Maka beliau pun lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ayahnya marah dan menyatakan, sungguh celaka engkau. Engkau lebih memilih orang yang status budak sahaya daripada keluarga kandungmu sendiri, dan mereka masih kafir. Nah, harus diberitahukan jamaah, karena ada kaitan dengan nasab, berkaitan dengan pernikahan, nanti pernikahan, kaitan dengan wali pernikahan, berkaitan dengan kemahraman, berkaitan dengan hukum silaturahim, ya, berkaitan dengan hukum warisan, ya. Nah, barakallahu fikum. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurang ya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.